Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membaca atau kita sudah sampai pembahasan tentang Abu Thalib, yang mana beliau itu merupakan paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita lanjutkan lagi dari apa yang tersisa kemarin. Dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, "Wastamarat bi kifalatu Abi Thalib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang mana beliau berada pada asuhan Abu Thalib sebagaimana yang disebutkan yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus berada di dalam asuhan Abu Thalib. Falamma balagha itsnatain asyara sanah, yang mana tatkala usia beliau sallallahu alaihi wasallam sampai 12 tahun, wakil tis'ah, dan ada yang berpendapat bahwasannya usia beliau 9 tahun. Kharaja bihi Abu Thalib ila Syam fi tijaratin. Maka Abu Thalib mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam keluar ke Syam untuk urusan perdagangan, yakni untuk berdagang ke negeri Syam bersama kafilah dagang. Faro'ahu Buhairah Ar-Rahib, dalam perjalanan itu beliau dilihat oleh seorang yang bernama Buhairah, yakni seorang rahib pendeta. Wa amara ammahu alla yuqaddima bihi Syam, sehingga Buhairah memerintahkan, menyarankan kepada Abu Thalib agar jangan membawa beliau ke negeri Syam, karena Buhairah adalah pendeta yang faham dengan kitab, dan beliau mendapati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kenabian sebagaimana yang dia ketahui di dalam kitab. Nah, maka beliau menyarankan agar Abu Thalib jangan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Kenapa? Khaufan alaihi minal yahud. Karena khawatir. Naam. Apabila mereka orang-orang Yahudi melihat, mereka akan mencelakai Nabi atau bahkan membunuhnya. Naam. Karena ini merupakan sebuah kebiasaan bagi mereka, orang Yahudi. Sehingga faba'athahu ammuhu ma'a ba'dil ghulamanihi ila al-Madinah. Sehingga Abu Talib mendengarkan saran dari pendeta tersebut, maka beliau membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama budaknya menuju Madinah. Nah. Wa waqa'a fi Tirmidzi, dan diriwayatkan dan terdapat dalam Sunan Tirmidzi bahwasannya annahu ba'atha ma'ahu Bilal, bahwasannya yang membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Bilal, wa huwa ghalitun wadih, yang mana ini adalah na'am pendapat yang salah, yang jelas salah. Kenapa? Fa inna Bilal idzaka la'allahu lam yakun maujudan, karena kayaknya Bilal ketika itu belum ada. Nah, wallah ta'ala alam biswab. Demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Khurujuhu ila Syam wa zawwajahu Khadijah. Kita masuk kepada judul berikutnya, keluarnya beliau ke negeri Syam, kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Dikatakan falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ishrina sana, ketika beliau usia beliau beranjak 25 tahun, kharaja ila Syam fi tijaratil Khadijah radhiyallahu anha, beliau keluar ke negeri Syam bersama kapilah dagang milik Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma'ahu Maisarah, yang mana bersama beliau juga itu ada Maisarah, budak milik Khadijah. Sehingga fawasala Busra, sampailah beliau ke daerah yang bernama Busra. Nah, ini perjalanan beliau dimulai nah, dari usia 25 tahun beliau pergi ke Syam bersama kapilah dagang milik Khadijah. Naam. Tsumma raja'a, setelah beliau selesai dari perdagangannya, beliau kembali fatazawwaja aqaba ruju'ihi Khadijah bintu Khuwail. Naam. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam kembali, beliau pulang dari perdagangannya, kemudian beliau menikah dengan Khadijah bin Khuwailid. Naam. Yang mana Khadijah radhiyallahu anha adalah hiya awwalu mar'ata tazawwajaha, beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu mar'ata matat min nisa'ihi, dan beliau radhiyallahu anha adalah wanita yang pertama yang meninggal dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Khadijah merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dan beliau juga wanita pertama yang meninggal dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yankihu alaiha ghairaha. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selama menikah dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita lain. Wa amarahu Jibril ayyakra alaihi salam min rabbihya wa bushraha bi baitan fil jannah min qasab. Jibril memerintahkan ya untuk menyampaikan salam dari Rabbnya kepada Khadijah, dan kabar gembira bagi Khadijah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membangun untuk beliau radhiyallahu anha sebuah istana di surga. Naam. Ini merupakan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Naam. Kemudian setelah itu beliau tahannus fi ghar Hira. Beliau sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan na'am tahannus, yakni menyendiri di gua Hira. Summa habba ilaihi khala. Beliau suka untuk menyendiri. Na'am, mengasingkan diri. Ta'abbudan li rabbihi, untuk beribadah kepada Rabbnya. Fakana yakulu bil khar Hira yata'abbudan fi, yang mana beliau menjendiri di gua Hira itu untuk beribadah kepada Rabbnya. Kenapa demikian? Bughdat ilaihi authan wa dinul qaumihi, karena beliau na'am membenci berhala-berhala na'am, dan membenci pula agama kaumnya yang mana mereka pada waktu itu na'am menyembah berhala na'am. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci perbuatan yang demikian itu. Maka beliau mengasingkan diri beribadah kepada Rabbnya. Yang mana falam yakun syai'un abghada ilaih min dhalik. Dikatakan bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci daripada perbuatan menyembah kepada berhala. Keyakinan-keyakinan yang ada pada masa jahiliyah. Naam. Wa ambatathullah nabatan hasanah. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, mendidik beliau dengan didikan yang baik. Hatta kana afdalu qaumihi mura'ah, sehingga jadilah beliau orang yang paling utama di antara kaumnya dari perangai beliau. Wa ahsanuhum khuluqan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa'azahum jawaron, dan orang yang terhormat dalam permasalahan bersama tetangganya dan menghormati tetangganya. Wa'adhamahum ilman, dan orang yang selalu banyak memaafkan. Wa'asdiqahum hadithan, demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ucapannya selalu jujur. Wahfadhuhum li amanah, dan orang yang selalu menjaga amanah. Inilah keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam, keadaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hatta sammahu qaumuhum al-amin. Sampai-sampai karena begitu mulia, naam, keadaan beliau, orang yang jujur, orang yang menjaga amanah, orang yang berkata dengan perkataan yang baik, sehingga kaumnya menjuluki beliau dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Lamma jama Allah fihi ahwal salihah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, wahisal mardiyah, karimah mardiyah, perangai yang mulia, yang dicintai. Naam. Inilah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kita juga untuk mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan bagi kita, tauladan bagi kita. Mencontoh akhlak beliau, mencontoh bagaimana ucapan beliau, mencontoh bagaimana perilaku beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lanjutkan. Kemudian binaul Ka'bah. Naam. Pembangunan Ka'bah. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanah, yang mana tatkala usia beliau 20 atau 35 tahun, qamat Quraisy fi bina'il Ka'bah. Naam. Ketika itu orang-orang Quraisy memiliki niatan untuk membangun Ka'bah, hina yang mana Ka'bah pada waktu itu telah mengalami keruntuhan. 6. Dikatakan qala ahlusir, ahli sejarah mengatakan kana amrul bait, bahwasannya dahulu ya perkara bait, perkara Ka'bah, ba'da Ismail alaihissalam, setelah Ismail alaihissalam, maka perkaranya itu berada di anak keturunannya, ila waladihi. Naam. Thumma ghalabat jurhum alaihim, kemudian, naam, yang tadinya Ka'bah perkaranya dipegang oleh anak keturunan Ismail, namun kemudian setelah itu jurhum, naam qabila jurhum, menguasainya, naam, merebutnya. Falam yazal fi aidihim hatta istahallu hurmatihi. Naam. Sebagaimana yang telah lalu kita sampaikan bahwasannya jurhum merebut, kemudian mereka, naam, keadaannya terus menerus menguasai dan mereka melanggar, melakukan kezaliman-kezaliman di tanah haram dan melanggar kesucian tanah haram. Wa akalu min hadhi ilaih, mereka memakan hewan kurbannya. Wa zalamu man dakhala Makkah, mereka juga menzalimi orang-orang yang masuk ke Makkah. Thumma waliyat Khuza'ah baitan ba'dahu, namun setelahnya sebagaimana yang telah lalu, na'am, Khuza'ah mengalahkan suku Jurhum tadi dan mengusir, dan akhirnya Khuza'ah lah yang menguasainya, na'am. Sehingga mereka, Khuza'ah pada waktu itu memiliki beberapa kabilah yang mana kabilah mereka itu memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, ini yang ada, nah, di awal-awal sebelum dibangunnya Ka'bah. Nah, sebelum dibangunnya Ka'bah, ini awal-awal sebelum dibangunnya Ka'bah. Naam. Di antara keutamaan yang ada pada Khuza'ah dari kabilah-kabilah mereka, yakni mereka yang pertama adalah perizinan manusia, ya, yang ingin melakukan haji dari Arafah menuju Muzdalifah, yang ini dipegang oleh kabilah Sufah. Keutamaan yang kedua, ifadatun min jam'i, bertolak dari jam, ya, bertolak siang hari ila Mina, menuju Mina, yang mana ini dipegang oleh Yazid bin Adwan. Kemudian setelahnya Abu Sayyarah atau Abu Sayyar, maaf. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang ada pada mereka, pengunduran insa ashharul haram, pengunduran bulan-bulan haram, yang mana ini dipegang dari Bani Kinanah yang bernama Hudzaifah. Kemudian dipegang oleh Junadah bin Auf. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka, orang-orang Khuza'ah. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, qala Ibnu Ishaq, walamma balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam 35 sana, ketika beliau berusia 35 tahun, jamaat Quraisy, orang-orang Quraisy mereka berkumpul, bersepakat. libunyan Ka'bah, untuk membangun Ka'bah. Wa kanu yahmuna bidzalik, mereka berkeinginan untuk liaskofuha, untuk memberikan atap pada Ka'bah tersebut. Nah, mereka berkeinginan membangun, kemudian memberikan atap, yang mana pada waktu itu Ka'bah sudah mulai runtuh, disebabkan kauman yusrikuna kunuzil Ka'bah, ada seorang yang mencuri ya harta yang terpendam di Ka'bah. Wa kana fi bi'rin fi jawfil Ka'bah, yang mana padanya ada sumur di tengah Ka'bah. Wa kana bahr qad rumiya safinah ila jadwatil lirajulin min tijaratir Rum, yang mana mereka berkeinginan untuk demikian membangun Ka'bah, memberikan atap pada Ka'bah, mereka memiliki juga sudah memiliki bahan, yakni bahwasannya ada kapal yang terdampar di perairan Jeddah milik pedagang dari Romawi. Naam. Fatahabbat, kapal itu hancur dan menyisakan kayu-kayunya. Sehingga mereka memiliki kayunya untuk membangun Ka'bah. Naam. Wallah ta'ala alam biswab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.